السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah semata pada hari yang ke-19 atau 20 Ramadan ini sudah memasuki hari-hari terakhir dari pekan ketiga ya dalam bulan Ramadan ini, Allah masih berkenan mengumpulkan kita kembali dalam ruangan musola yang mulia ini untuk melanjutkan pembacaan risalah Jawabu Su'al di Jihadid Daf'i. Ini adalah bagian pasal terakhir ya dari bagian mukodimah sebelum jawaban atas pertanyaan tentang jihad defensif. Kita baca pasal terakhir, faslun, pasal pembahasan, subbahasan. Wa'alam anna ha'ula'il maftunina yakuluna linnasi hasba ma balagana mimman sami'a kalama'um fil baltuki iza kunna nahnu mukhti'ina fabayyinu lana bil adillati walakin iza kuntum antum mukhti'in fa'antum finnar. Ketahuilah bahasanya orang-orang yang terkena fitnah Abu Maryam Al-Mukhlid dan para pengikutnya, mereka mengatakan kepada orang-orang berdasar berita yang sampai kepada kami dari cerita orang-orang yang mendengar perkataan mereka dalam Paltok. Paltok ya, sebuah program di internet, di komputer ya, untuk ngobrol dengan ada suaranya. Idza kunna nahnu mukhti'ina fabayyinu lana bil adilati. Biasanya mereka mengatakan kepada orang-orang, kalau kami keliru maka tolong tunjukkan kepada kami dalil-dalilnya. Mana dalil-dalil yang menunjukkan kami ini keliru? Karena selama ini kami di atas dalil yang jelas, kata mereka. Bahkan ijma' dalil-dalilnya. Walakin idza kuntum antum mukhti'in fa antum finnar. Tapi kalau kalian yang keliru, kalian tidak memegang dalil yang kuat, kalian mengikuti bid'ah, kalian menyisi kami dalam perkara ini, maka kalian berada di neraka. Kata lawan-lawan debatnya, lawan diskusinya, begitu ya, memberi ancaman. Kalau kalian yang benar, mana tunjukkan dalil kalian? Kalau kalian tidak punya dalil, berarti kalian akan masuk neraka. Wa hadza minal adillatil khitabiyyati allati yuqsadu biha hunat tahwilu 'alal khasmi fatamwihu 'alaihi. Ini apa yang mereka katakan ini termasuk dalil-dalil logika bicara, dalil-dalil debat, argumentasi-argumentasi perdebatan yang tujuannya allati yuqsadu biha, ya, tujuannya di sini hanya at-tahwilu 'alal khasmi, menakut-nakuti lawan diskusi, wa tamwihu 'alaihi, mengaburkan kedudukan, posisi dari lawan diskusinya. Kalian tidak punya dalil, kalian akan masuk neraka. Coba kalau kalian punya dalil, mana tunjukkan kepada kami. La siyama wa hum yuqatibuna unasan yaqillu fihimul ilmu wal ma'rifatu. Apalagi ya, mereka berbicara kepada orang-orang yang sedikit ilmu dan ma'rifahnya. Lawan diskusinya orang-orang yang bukan ulama. Boleh disebut aktivis tapi bukan ulama, karena namanya aktivis tidak mesti ulama, asal aktif dalam gerakan Islam disebut aktivis. Sekalipun mungkin tajwidnya aja masih acak-acak. Waqad qila li innal katsira minhum ajamun aidan, dan telah dikatakan, diberitahukan kepadaku bahasanya banyak lawan diskusinya ini adalah orang-orang ajam. Fayas'ubu 'alaihim fahmu daqa'iki hadhil masaili. Daqa'iki hadhil masaili bisababi mas'alatil lughati. Maka sulit bagi orang-orang tadi untuk memahami masalah-masalah yang detail ini, yang rumit ini, disebabkan kendala bahasa. Pokoknya asal diberondong dalil udah takut, oh iya ini benar pasti karena punya dalil banyak. Sementara dia enggak punya kemampuan untuk melihat bagaimana cara dia berargumentasi itu sudah pas belum. Dilihat di buku-buku tafsir ya, menyampaikan hadis hadis dilihat di buku-buku hadis, bagaimana para ulama tafsir, ulama hadis memahami dalil-dalil tadi sudah pas atau belum. Karena tidak tahu bahasa Arab, tidak punya basic yang cukup untuk memahami bagaimana cara istimbat para ulama, maka dia terpengaruh tadi, tahwil, ketakutan duluan, ditakut-takuti, buat tamwih dan disamarkan ya, dicitrakan secara buruk dulu, kamu tidak punya dalil, kamu mengikuti bid'ah dan lain sebagainya. Fa'akulu li'ikhwani fi jawabi hadhi syubhatil mukhlifiyati. Maka saya katakan kepada saudara-saudaraku untuk menjawab syubhat mukhlif ini. Qulu lahum, katakanlah kepada mereka, idza kuntum antum mukhti'in fa antum lastum najin. Kalau kalian keliru dalam masalah ini, maka kalian tidak akan selamat. Kamu bukan firqah najiyah, kamu bukan ahlus sunnah yang sesungguhnya. Bal antum khawariju marikuna minad dini. Bahkan kalian adalah khawarid, marikun minad din, melesat keluar dari din ini. Takununa kilaban nari yaumal qiyamati wal iyadu billah. Kalian akan jadi anjing-anjing neraka pada hari kiamat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Kalau pemahaman kalian ini keliru, berarti kalian bukan ahlus sunnah yang sesungguhnya. Kalau kalian bukan ahlus sunnah yang sesungguhnya, berarti sifat-sifat kalian ini hanyalah sifat yang ada pada diri kaum khawarij. Waqad ikhtalafa al-ulama'u fi tafsiri amsalikum, dan para ulama telah berbeda pendapat dalam masalah mengkafirkan orang-orang seperti kalian. Sejak zaman dahulu sampai sekarang ulama ikhtilaf apakah khawarij itu kafir atau tidak. Mayoritas ulama menyatakan khawarij itu tidak kafir. Tapi ada sebagian kecil ulama ahlus sunnah yang mengkafirkan mereka. Kalau Imam Al-Bukhari dalam dalam Sahih Bukhari ya, menyamakan Khawarij itu dengan mulhid orang-orang ateis. Ada juga beberapa ulama lainnya, Imam Al-Tabari sangat keras dalam menyikapi Khawarij ya. Waqafa bihadza khataran aziman liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsiran, dan cukuplah hal ini sebagai peringatan yang besar, bahaya yang besar bagi orang yang menginginkan ridha Allah, bagi orang yang menginginkan kenikmatan pada hari akhir, dan bagi orang yang banyak-banyak mengingat Allah Ta'ala. Itulah ya, kekhawatiran untuk terjatuh, untuk keluar dari lingkaran firqoh Najiyah, golongan yang selamat. Itu sebagai peringatan ya. Walaisa yalzamu an na'rifa ar-radda 'ala syubuhatikum wa mukhasamatikum, dan tidak wajib kami mengetahui bantahan atas syubhat-syubhat kalian dan bantahan-bantahan kalian, perbantahan-perbantahan kalian. Fa inna hadza min ikhtisasi ahli ilmi. Karena hal itu mengetahui bantahan, bagaimana cara membantah syubhat-syubhat kalian, perdebatan-perdebatan kalian, itu adalah spesialisasi para ulama, bukan tugas kami. Wa nahnu natamassaku bil islami wat tauhidi wal islamil jumli wal imanil jumli. Kami cukuplah memegang teguh Islam, tauhid dan iman secara global. Pokoknya Islam menerima rukun Islam yang 5, iman menerima rukun yang 6, tauhid yang mengesakan Allah, tidak menyekutukan Allah, baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Sudah. Kalau itu sudah dipegang, tidak bahaya. Ini tahu gimana ini syubhat, ini bantahnya bagaimana. Wa ma alimnahu bitasabbutin wa min tariqin ilmiyyin sahihin. Dan apa yang kami ketahui berdasarkan tasabbut, penelitian, ya, klarifikasi yang hati-hati, wa min tariqin ilmiyyin sahihin, dan melalui jalur ilmu, cara meraih ilmu yang benar. Apa yang ketahui minat tafasili, rincian-rincian ajaran Islam, kul nabihi wa amil nabihi, maka kami akan mengatakannya, meyakininya dan mengamalkannya. Wa ma lam na'lamhu fala natakallamu bihi, tapi kalau ada rincian ajaran Islam yang belum kami ketahui, maka kami tidak akan mengatakan pendapat kami. Dalam masalah ini ajaran Islam begini, sunnah Nabi begini, kami tidak akan mengatakan begitu. Bal naqulu, kami hanya akan mengatakan Allahu a'lam, Allah lah yang lebih tahu. Ada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam fatwanya, fatwa-fatwa akidah, beliau ditanya oleh muridnya, ya Syekh, bagaimana kedudukan hadis tentang ashabu royati sud? Kata Syekh, saya tidak tahu. Syekh Al-Utsaimin menjawab begitu ya, fatwanya itu, fatwa-fatwa akidah. Ditanya, gimana kedudukan hadis tentang ashabu royati sud ya, belum, saya tidak tahu. Yang penting saya beriman pada hari akhir, menyiapkan diri untuk bekal, menyiapkan bekal untuk menghadapi hidup setelah mati. Perkara nanti ada hadis itu atau tidak, hadis itu sahih atau dhaif, itu tidak mempengaruhi keabsahan keimanan saya, keislaman saya. serahkan saja kepada Allah. Juga anda akan sibuk-sibuk nyari ini adanya kue atau tidak adanya di mana ya. Pekerjaan lain masih banyak yang harus dikerjakan. Tidak harus semua hal diketahui sampai detail-detail begitu ya. Serahkan saja pada para ulama hadis yang neliti. Wa ma nastamsiku bihi bifadlillahi huwal haqqul mubinu wassiratul mustaqim wal manhajul wadihul jali. Dan apa yang kami pegangi teguh, apa yang kami pegangi dengan teguh bifadlillah atas karunia Allah adalah kebenaran yang nyata, jalan yang lurus, manhaj yang wadih, yang jelas, al-jali, yang terang. Amma zauba'atu syubuhatikum allati a'matkum an nuril haqqi fala yalzamu ulama al-muslimin al-ishtighalu biradbiha kulliha. Adapun beragam banyaknya syubhat-syubhat kalian yang membutakan kalian dari cahaya petunjuk, maka al-istighalu biradbiha kulliha, ya, menyibukkan diri membantah semua syubhat tersebut, falayalzamu ulama al-muslimin, tidaklah wajib bagi para ulama kaum muslimin. Harus semua ulama mencari syubhat itu, mencari jawabannya, tidak harus begitu. Fadlan ayyal zamana i'tiqaduha wa ma'rifatuha. Apalagi kok kami semua suruh meyakini dan mengetahuinya. Ulama saja tidak harus tahu itu. Syubhat itu tidak harus tahu bantahnya. Apalagi kok kami diharuskan meyakininya, mengenalnya, mempelajarinya, menganggapnya sebagai inti tauhid. Wa in hawaltumul amra wa azamtumuhu wa fahkamtumuhu wa adhartumuhu ala annahu min qawaidi syar'i wa daruriyatil islami. Wa in hawaltumul amra, sekalipun kalian membesar-besarkan perkara tersebut, wa azam tumuhu, mengagung-agungkannya, wa fakhom tumuhu, ya, sama ya, membesar-besarkan, fakhomah, menebal-menebalkan perkara itu, wa azhar tumuhu, dan kalian menampakkannya ala annahu min kuwati isyari, sebagai ajaran yang qati dalam syariat Islam, wa daruriyatil Islam, dan bagian yang darurat, bagian yang pasti, yang tidak mungkin tidak, sebagai bagian dari Islam. Kama qala al-imamu Ibnu al-Qayyim rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Shifaul Alil, sebuah kitab yang berbicara tentang qada', qadar, ta'lil dan hikmah ya. Qada', qadar, takdir Allah. Apakah setiap takdir itu punya ta'lil, punya sebab? Dan apakah setiap takdir itu punya hikmah? Dalam kitab tersebut beliau dari awal sampai akhir membahas takdir menurut ahli sunnah dan bantahan atas kelompok Qadariyah maupun Jabariyah. Dalam kitabnya fi kalamihi ala munaza'ati ba'di ahli al-bida'i fi syubhatihim lil ayatil wadihati. Saat beliau membahas bagaimana sebagian ahli bid'ah munaza'ah menyaingi ya, membantah ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi yang telah jelas dibantah dengan syubhat-syubhat mereka. Dan syubhatnya biasanya juga nyuple ayat, nyuple hadis. Orang-orang Jabariyah yang pasrah, kita enggak perlu berusaha, semuanya takdir kita, sejak kita belum diciptakan sampai nanti masuk neraka atau surga sudah dicatat Allah 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, ya, sudah enggak usah kita repot-repot, saya sudah ditakdirkan jadi orang jahat, enggak perlu sholat, enggak perlu tobat. Dalilnya pakai hadis juga, ayat juga, sama nanti Qadariyah yang menyatakan pokoknya semua amal kita itu kita sendiri yang menentukan, Allah tidak punya peran apapun ya. Kita ini makhluk merdeka di luar kehendak Allah, di luar campur tangan Allah, dia nanti juga punya ayat-ayat yang apa? Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Siapa mau beriman, beriman. Siapa mau kafir, kafir. Silahkan masing-masing. Itu apa? Artinya Allah nyerahkan. Allah tidak punya campur tangan kepada kita soal petunjuk dan kesesatan. Kita ini makhluk merdeka. Kehendak kita 100%, tindakan kita 100%. Ada ayat-ayat yang seperti itu ya. Dengan cuplikan-cuplikan ayat dan hadis yang dipahami secara keliru tadi diabaikan dari lainnya sehingga sampai pada kesimpulan syubhat-syubhat yang keliru seperti itu. Maka Ibnu Qayyim mengatakan wa hadza fil Qur'ani aktsaru min an yuzkara. Yang seperti ini di dalam Al-Qur'an sangat banyak untuk disebutkan. Wal hissu syahidun bihi, dan panca indera aspek lahir itu membuktikannya. Falatuk balu syubhatun tuqamu ala khilafihi, maka sebuah syubhat yang ditegakkan di atas prinsip yang menyalahi Al-Qur'an tadi tidak bisa diterima. Wa yakunu hukmu tilka syubhati hukmal qathi fi dharuriyati, sehingga status syubhat tadi seperti status celaan terhadap hal-hal yang sifatnya sudah pasti. Fala yutafatu ilaihi, sehingga tidak boleh ditengok syubhat tadi. Al-qathu fi dharuriyat, mencela, menggugat perkara yang sudah paten, sudah doruri, sudah pasti. Api itu panas, dibantah, enggak. Buktinya apa? Ini ayatnya Nabi Ibrahim dibakar enggak apa-apa. Itu syubhat. Hal yang sudah paten begitu masih dibantah ya. Padahal kalau pada kasus Nabi Ibrahim itu dalilnya benar, tapi cara memahaminya salah ya kan. Itu mukjizat ya, di luar sunnah kauniyah. Dan seterusnya itu caranya, kira-kira begitu ya. Ambil ayat untuk membantah hal-hal yang sudah jelas, sudah tegas. Wala yajibu 'alal 'alimi hillu kulli syubhatin ta'ridu li kulli ahad. Dan tidak wajib bagi setiap ulama untuk hillu kulli syubhatin, untuk mengurek, menjawab setiap syubhat ta'ridu li kulli ahad, yang datang yang menimpa setiap orang. Fa inna hadza la akhira lahu, karena yang seperti itu tidak akan ada akhirnya. Kalau setiap ada syubhat harus dijawab, syubhat harus dijawab, setiap orang punya syubhat harus dijawab, mau kapan dia bisa ngurus perkara umat ya kan? Nggak ada habisnya. Wala yadurruna an in akhtana fi mas'alati uzri ahadin aw hukmin alaihi sina'an ala ijtihadin wa ihtiyatin wa tiba'in li'amati ahli ilmi wa salahi wal khairiyati fil ummati. Wala yadurruna, dan tidak masalah, tidak berbahaya bagi kita in akhtana fi mas'alati uzri ahadin aw hukmin alaihi, tidak masalah, tidak berbahaya bagi kita jika kita keliru dalam masalah memberi uzur kepada seseorang atau memvonis seseorang. Dia sebenarnya sudah kafir, kita keliru menganggap dia masih muslim. Atau dia sebenarnya masih muslim, kita keliru menghubungi dia orang kafir, murtad. Binaan ala jihadin wahtiyatin. Apabila kekeliruan kita tadi dibangun di atas istihad, kesungguh-sungguhan mencari kebenaran, wahtiyatin dan kehati-hatian. Wattiba'in li'amati ahlil ilmi wassalahi wal khairiyati fil ummah, dan mengikuti keseluruhan seluruh ulama, orang-orang soleh dan orang-orang baik di tengah umat Islam ini. Jadi kalau kita kelirunya karena faktor itu ya, maka tidak akan masalah bagi kita. Dan sejak lama pun yang seperti itu ada. Bagaimana misalnya ya, untuk sosok seorang Hajar bin Yusuf Asakofi, banyak ulama menghukumi dia murtad dengan ucapan-ucapan dia yang mengesankan khalifah itu lebih tinggi kedudukannya daripada seorang nabi. Pokoknya bagi saya ya, pemimpin tertinggi itu Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan. Kalau sudah diperintah atau demi kepentingan Abdul Malik bin Marwan ya, apapun dia lakukan, seakan-akan Abdul Malik bin Marwan ini Tuhan. Dan beberapa ucapan lainnya yang menunjukkan dia menghalalkan ya, darah orang-orang yang tidak dia sukai. Berapa banyak orang dia bunuh dengan alasan yang sepele. Ketika ditugaskan untuk jadi gubernur Irak aja ya, begitu masuk apa, naik mimbar untuk pidato pengangkatannya ya, kalimat pertamanya, saya sudah melihat kepala-kepala yang matang untuk dipetik. Nah, tinggal menggal ini orang-orang ini, rakyat ini kepalanya, kalau sedikit aja balik lo sama Amirul Mukminin ya, awas pedang saya siap memetik kepala kalian. Belum apa-apa ya. Banyak ulama mengkafirkan beliau, tapi banyak juga ulama menganggap beliau muslim. Bahkan sahabat Anas bin Malik sholat di belakangnya menganggap beliau sebagai muslim sekalipun dolim ya. Kalau yang satu sebagai orang awam ya, mengikuti pendapat ulama yang mengkafirkan dia kemudian ikut pemberontakan ya, dia kalaupun keliru, keliru karena ijtihad, ijtihad mengikuti para ulama, orang-orang soleh pada zaman itu ya. Tapi kalaupun kelompok yang tidak mengkafirkan Hajar bin Yusuf ya, menganggap dia muslim ya, dia juga punya dasar ya kan, ijtihad mengikuti tokoh-tokoh sahabat yang sholat di belakangnya dan sebagainya. Kekeliruan kalaupun itu keliru ya, keliru yang ada dasarnya, ijtihad, ihtiyat ya kan, itiba pada para ulama, orang soleh. Begitu juga ya, sampai untuk setiap zaman sampai sekarang seperti itu. Belum lama ini, 2-3 hari yang lalu ya, Facebook Mujahidin ya, mengeluarkan, memuat tulisan Syekh Abu Muhammad Al-Magdisi ya, yang bikin geger ya, ketika tulisan itu dimuat oleh sebagian situs di Indonesia tanpa mencantumkan teks Arabnya, di mana dalam tulisannya itu Syaikh Abu Muhammad Al-Maqdisi menyatakan mursi itu, sepatunya mursi itu masih lebih baik dari seluruh orang yang terlibat kudeta, baik militer maupun orang-orang sekuler, nasionalis dan lain sebagainya itu. Dan beliau menyatakan ya, untuk saat ini ya kan, mursi itu yang lebih baik dibanding, paling baik dibanding lainnya. Itu tagnya panjang sekali ya, sayang sekali saya cari di Imba Tauhid Wal Jihad itu tulisan belum muncul ya, tapi di milik kelompok-kelompok jihad lainnya sudah naik. Dan mestinya kalau ada di situ-situ jihad ya, tentunya mereka tidak sembarangan mau mengklaim ini tulisan beliau kalau memang bukan tulisan beliau ya. Itu akan menunjukkan beliau pun hati-hati ya kan, tentunya menghukumi seorang mursi dan dia presiden ya. Tidak sembarang vonis ya. Kenapa? Karena ada ikhtiyat, ijtihad sekaligus juga melihat suasana zaman yang runyam begini nih, siapa yang lebih baik di tengah orang-orang yang jahat dan lain sebagainya. Wala yadurruna in jahilna hadhil masaila aidan wa lam na'rifit tahqiqa fiha. Tidak masalah, tidak bahaya bagi kita jika kita tidak mengetahui masalah-masalah ini. Wa lam na'rifit tahqiqa fiha, dan kita tidak mengetahui tahqiq, bagaimana kajian tarjihnya di kalangan para ulama dalam masalah ini. Fahiya mimma ya'rifuhu ahlil ilmi alladzina hum ahluhu wakhtassu bihi. Karena masalah-masalah ini adalah masalah yang diketahui oleh para ulama yang ahli dan spesialis di bidangnya. Fala wallahi, tidak, demi Allah ya, tidak akan bahaya. La yakunu min ahli nar, tidak akan masuk neraka hanya gara-gara man jahila hal hunaka uzrun bil jahli fit tauhid amla aula. Tidak akan masuk neraka orang itu gara-gara dia tidak tahu sebenarnya dalam masalah tauhid itu ada uzur jahil atau tidak. Tidak akan menyebabkan itu masuk neraka yang seperti itu. Ini tidak termasuk dosa besar, tidak termasuk kesyirikan. Itu masalah ilmu kajian yang tugasnya para ulama, bukan orang-orang kebanyakan. Au jahila au akhta'a fi, atau dia tidak tahu atau keliru dalam masalah halil kufru wa syirku syai'un wahidun au huma mutaghayyirani, atau dia tidak tahu atau keliru dalam masalah apakah kufur dan syirik itu satu hal yang sama atau dua hal yang beda. Tidak akan masuk neraka gara-gara tidak tahu atau keliru dalam masalah seperti itu. Au kaifal hukmu ala fulanin minan nasi min ahlil kiblati hal kharaja minal millati aula ba'du. Atau bagaimana memfonis fulan, seseorang tertentu di tengah masyarakat, min ahlil kiblah, seseorang tertentu yang semulanya orang Islam, hal kharaja minal millati aula ba'du, apakah dia sudah keluar dari Islam atau belum? Si A itu sudah murtad atau belum? Seorang muslim ya. Keliru, bagaimana tidak tahu cara menghukumi dia. Au anna ta'ifatal fulaniyata wal jama'atal fulaniyata min ahlil kiblati kafiratun kadzalika aula. Itu tidak tahu, keliru dalam memfonis kelompok fulan, jamaah fulan, kelompok A, jamaah B yang semula ahlul kiblah, seorang muslim itu, apakah dia sudah kafir atau belum? Keliru dalam hal seperti itu tidak berbahaya, tidak membahayakan kebenaran, keislaman dan keimanan seorang muslim. Allahumma, demi Allah tidak ya, illal kufral wadihal mustabina, kecuali kalau sifatnya kekufuran yang wadih, yang jelas, hal mustabin, yang terang, benderang. Alladzi la yakhtalifu fihi al-ulama wa jama'un, di mana para ulama seluruhnya dari Australia sana sampai ujung Mauritania sana, dari benua Pasifik sana sampai dari samudra Pasifik sana sampai samudra Atlantik sana, dari Siberia ya, dekat kutub utara sana, sampai orang-orang di Afrika Selatan ya, Tanjung Pengharapan sana, semuanya sepakat. Wala yakhtalifu fihil muslimun, dan seluruh kaum muslimin sepakat, tidak ada ikhtilaf. Maka dalam hal seperti itu, kalau dia enggak tahu, keliru, nah itu baru bahaya. Kakufri Yahudi wan Nasara wal Majusi wal Wasaniyina alladzina lam yadkhulu fil Islami aslan, seperti kafirnya Yahudi, Nasrani, Majusi, dan para penyembah berhala yang sama sekali memang belum pernah sekalipun secara sah masuk Islam. Kalau kita tidak tahu hukumnya, kalau kita keliru menghubungi mereka sebagai muslim, nah itu baru musibah. Ada ilmu yang keliru, ada akidah yang keliru dalam diri kita. Au ka kufri Musailamah al-Kadzabi wa nahwihi min mudda'in nubuwati, atau seperti kafirnya Musailamah al-Kadzab dan orang-orang sepertinya yang mengklaim kenabian. Makanya ya, orang awam di Indonesia pun tahu, orang NU, orang Muhammadiyah, orang apapun di Indonesia enggak ada istilah sesatnya, kafirnya, umpamanya lia edan. Enggak akan ada istilah, karena sudah jelas-jelas itu. Orang enggak pakai ngaji banyak-banyak juga akan tahu, itu mesti sesat. Perempuan kok ngaku nabi. Atau ini gitu, yang bertapa 40 hari dulu di Gunung Gunder, siapa? Musadek, Ahmad Musadek ya. Tapa, bertapa 40 hari kemudian ngaku dapat wahyu dari Jibril ya. Nggak tahu dia biasanya bahasa Jakarta, bahasa Betawi, nanti apakah kenabiannya hanya untuk rakyat Betawi atau bagaimana, Allah alam. Ada berita dia taubat ya, Allah alam benar tidaknya. Awut tasrihi bi ibadati ghairillahi wa tikhadi alihatin ma'allahi, atau secara terus terang menyatakan peribadatan kepada selain Allah dan mengambil tuhan-tuhan, sesembahan selain Allah. Nyembah Allah tapi juga nyembah selain Allah. Au ghairillahi ra'san, atau memang sama sekali tidak menyembah Allah tapi yang disembah selain Allah. Ya, seperti itu jelas. Nah, ada keraguan lagi ya, kalau keliru menghukumi ya berarti ada yang tidak beres pada ilmu dan akidahnya. Au ka kufri man sarraha wa ta'lana bil intiqali min dinil islami wal khuruji minhu, atau seperti kekafiran orang yang terus terang menyatakan dan mengiklankan, mengumumkan telah berpindah dari agama Islam kepada agama yang lain, terang-terangan menyatakan saya masuk agama Kristen, saya masuk agama Buddha, dan seterusnya. Atau saya berpindah jadi ateis, saya tidak menganut agama. Seperti itu tentu tidak akan ada ikhtilaf lagi. Wa ka kufri man sabballah man yasubullah wa rasulahu, juga seperti kekufuran orang yang mencaci maki, menghujat Allah dan Rasulnya. Lalu ketika Salman Rushdie ya kan, menulis novel ayat-ayat setan. Tidak ada ikhtilaf lagi, seluruh dunia sepakat itu orang murtad. Terang-terangan mencaci maki, mencela, menghujat Allah dan Rasulnya. Wa yastahzi'u bid-dini sharihan bayyinan mu'linan. Dan orang yang mengolok-olok agama Islam secara terus terang, secara jelas-jelasan dan diiklankannya, dinampakkan dengan sangat jelas, nulis di koran karikatur yang mengejek Nabi Muhammad SAW, itu istihza yang terang-terangan, orang tidak akan ragu-ragu. Atau bikin film yang mengejek, menghina ajaran Islam, maka jangankan ulama ya, sutradara pun akan mencak-mencak seperti itu ya kan. Ada apa, orang bikin film, orang liberal siapa, Hanung Bramantio atau siapa namanya itu ya, bikin film perempuan berkalung surban, isinya melecehkan ajaran Islam ya, rumah tangga Islam, adab-adab pergaulan dalam Islam ya, penghormatan Islam terhadap kaum wanita dan neneknya. Maka ulama, belum ulama ya, secara yang sedikit religius saja akan mengkritik dia habis-habisan, itu pelecehan terhadap Islam. Nah yang seperti ini ya, bukan hanya ulama, orang awam pun akan bisa memahami, dan biasanya tidak akan keliru karena memang hal-hal yang betul-betul jelas disepakati. Beda halnya tadi dengan perkara-perkara yang ya daudur jahat atau tidak, ini satu atau bukan, syirik dan kufur ini sama atau tidak dan sebagainya, ini perkara-perkara yang rumit yang hanya disebutkan dalam kitab-kitab mungkin yang sifatnya pendalaman-pendalaman, dan itu jarang sebenarnya dinaikkan oleh para ulama ke permukaannya. Wallahu a'lam bishawab ya, kemudian yang bisa kita bacakan pada pagi hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.